pokoknya air mah pasti menang. Pasti versi satu juga saya kangen di. Beraku eleh wae. Pasti kudu menang air. Eh kalah apa apa kang apa kang. Nah, asa jadi loba beus kini. Ya jangan di ka stadion teh geuning loba nu mah cover ieu mah. Nya, Kang, lain stasiun, Kang, stadion. Kumaha itu Kang Beja teh? Muncik urang tajong cek mane go tajong go tajong go muncik urang Persib cek mane juara Persib juara Persib juara muncik urang tajong cek mane go tajong go tajong go muncik urang Persib cek mane juara Persib juara Persib juara yeuh dengekeun aya hiji carita buruk ka dieu tapi eta geura pake calana era lulupatan gubaga beta lanyang ka mana-mana bari jeung sok mamawa bola tapi poho ari neundeun calanana di mana sok atuh geura bari diangge acing. Era ku padada, jeung Pak Kapolda ke stadion nonton Persib bari jeung tara tertib. Bisa nara ribut jeung garulut sabari hitut. Coba geura mikir, di bejaan ku kolot entong sok cungar cengir. Bisi mubazir, neungeulan kaos warna oranye tapi salah sasaran. Padahal eta teh tukang parkir. Pantesan tara juara wae, ngajujung sportivitas teh meuni hara rese. Loba alasan ieu itu, cenah mah. Pamainna goreng, pelatihnya goreng, wasitna goreng, nu ngadegkeun lagu ieu ge pasti goreng. Buncek urang tajong cek mane go, tajong go, tajong go. Buncek urang Persib cek mane juara, Persib juara, Persib juara. Buncek urang tajong cek mane go, tajong go, tajong go. Buncek urang Persib cek mane juara, Persib juara, Persib juara. Nyeuh hayang pisan lalajo Persib main bola, tapi lalieur duit cak ongkosna eueuh teu boga. Mun lalajo di TV pasti kurang rame. Barina oge TV di imah hiji-hiji nangges yang sandi sakolah kenka pegadean. Dilu nonton di tetangganan hajakal TV nah teu berwarna beki lieur. Kabe pamain jiga wasit make seragam hideung sarua. Rek neang batur jang tebengan tapi si emak malah nitah meuli hangku heula ka pasar. Jadi katinggalan ku barudak anu sajen geus diheula nu aya urangan olangan. Daripada nyaho hasil pertandingan ngan saukur di mejanya ayeuna mah modal nekat kumaha engke engke kumaha nu penting ayeuna hees sugan nipi pasti jadi juara. Muncik urang tajong cek mane go tajong go tajong go muncik urang Persib cek mane juara Persib juara Persib juara muncik urang tajong cek mane go tajong go tajong go muncik urang Persib cek mane juara mangga nyengkeun Jainal tim berlain. Ya, gimana siga Justin deh, jangan bro. Siga Justin deh. Siga Justin deh. Ente. Buncek urang tajong cek mane go. Tajong go. Tajong go. Buncek urang Persib cek mane juara. Persib juara. Persib juara. Buncek urang tajong cek mane go. Tajong go. Tajong go. Buncek urang Persib cek mane juara. Persib juara. Persib juara. Buncek urang tajong cek mane go. Tajong go. Aduh, nuhun. Yang ada iya, maka dileut ke sinjin semen. Ih, sekantanannya jukut, kurang sih. Kang, kunaon bi nonton. Wah, rame pisan. Ngapura saya. Rame, kenapa tuh kita nonton? Kunaon tuh nonton ATP? ATP jijina, dia mah uwe. Nah, da TV na ge tebok ka jangan deh. Pantesan. Aku mah. Rame pokoknya tadi teh nya. Uppercut, jabna asup kiri kanan sampai ka KO KO na. Edan pokoknya. Jangan deh lalajonaon. Tinju.